kenali Islam lebih dalam. Di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat belajar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum ajma'in wa ardhahum. Syederalun, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu di ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada program kajian interaktif membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan Al-Kabiratu Sadisatul Wal-Ishurun Al-Zum, pada pembahasan dosa besar yang ke-26 yaitu kezaliman. Pada pertemuan yang lalu kita telah simak bersama penjelasan uraian penulis ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar yang menerangkan kepada kita bahayanya dan besarnya dosa melakukan kezaliman terhadap manusia. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan macam-macam zalim dalam Islam ini. Dan pada pembahasan ini kita membahas zaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya, baik berkaitan dengan harta, kehormatan, ataukah darah. Beberapa ayat dan hadis-hadis telah kita simak bersama. Dan berikut ini ada beberapa bentuk kezaliman yang seringkali terjadi dan ini dianggap sepele. Dianggap hal yang biasa, bahkan na'udzubillah sebagian orang tidak merasa takut sedikit pun kepada Allah ketika melakukannya. Disebutkan di sini, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan yang sebenarnya andai kata beliau tidak menyebutkan ini, maka tentunya telah masuk dalam ke dalam pembahasan yang sebelumnya, yang telah kita dengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu keras, begitu ngeri di dalam menyebutkan ancaman dosa ya, akibat buruk dari kezaliman. Di antaranya hadis Nabi yang menyebutkan kepada kita, man zalama qida shibri minal ardi tuwiqahu min sabi'i aradhina yaumal qiyamah. Bahwa orang yang pernah menzalimi orang lain dengan mengambil sejengkal tanah. Sejengkal pak. Bukan semeter. Bukan satu hektar. Tapi cuma sejengkal. Batas tanahnya dia ambil. Dia geserkan cuma sejengkal. Bukan semeter. Maka pada hari kiamat Allah gantungkan 7 lapis bumi di lehernya. Na'udzubillah. Lalu bagaimana kalau hak orang lain yang diambil puluhan juta, ratusan juta. Ya. Dana untuk fakir miskin. Rumah du'afa. Naam. Biaya pendidikan. Atau sertifikasi guru. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Ratusan juta. Bahkan miliaran. Ya. Tentunya akan lebih besar lagi dosanya. Apabila tanah satu jengkal diambil, di hari kiamat Allah gantungkan di lehernya 7 lapis bumi, apalagi lebih dari itu. Dan karena itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, inna rijalan yatakhwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang berusaha mengambil harta manusia, harta Allah. Allah. Nabi sebutkan harta yang ada di tangan manusia ini adalah harta Allah. Karena Allah yang memberikannya dan menerangkan kepada kita zalimnya orang yang mengambilnya karena dia mengambil harta Allah Jalla wa'ala. Maka bagi mereka api neraka di hari kiamat. Juga telah kita ketahui bahwa kezaliman yang kita lakukan di dunia ini akan dikisos oleh Allah pada hari kiamat. Kita akan membayar korban, menebus kezaliman yang kita lakukan dengan memberikan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan di dunia untuk mereka di hari kiamat. Kalau pahala-pahala ibadah yang kita miliki tidak cukup untuk menebus kezaliman kita kepada korban kita, maka dosa-dosa mereka ditransfer oleh Allah kepada kita. Na'udzubillah ya akhi. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Nah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, "Wa min a'zami adh-dhulm al-mumatalah bihaqqin 'alayhi ma'a qudratihi 'ala al-wafa'." Merupakan bentuk kezaliman, dari kezaliman yang amat besar, adalah tidak menunaikan hak orang lain tatkala telah jatuh tempo dan dia mampu membayarnya. Ya. Apakah itu utang yang sifatnya pinjaman uang ataukah barang lain? Karena sebagian orang nyopah tinggal ngemelake utang nyan bahasa cara enggak tak mameh tak tansang ibabahang ya lebih mameh ngan madu sidir Yaman. Miokun wa Arab kalam jannah. Bahasanya bahasa pun bahasa syurga. Ya. Intan ya, untaian-untaian kata yang keluar. Mameh dak dak. Tansang nah ya. Orang yang tidak pernah mengenal dosa. Manusia yang baru lahir di dunia ini. Nyan model sebagai urang mio geja ya alake utang. Ya, kalam jannah bahasa syurga. Ya. Kata-kata yang dia pakai adalah kata-kata pilihan, ya penuh dengan janji-janji manis, seakan-akan dia adalah orang yang menjanjikan sesuatu yang pasti dia akan tunaikan, ya. Seakan-akan apa yang akan kita suruh dia akan mau melakukannya. Seakan-akan dia orang yang akhlak yang mulia, sopan, santun, setia. Ya begitu sudah kita berikan dan sudah jatuh temponya. Kita pun tahu dia mampu membayarnya. Nyan tapak laget aja melake pengur mohjih. Ya. Mungkin ya hana irom ngemete atuh muka atuh. Ya. Lagi tanyo yang tayak mutang wajib. Lagi tanyo tayak urmoji tayak mengemis. Tayak melake. Seakan-akan kita ke rumah dia mau mengemis. Seakan-akan kita yang mau pinjam uang sama dia. Kita yang mau berhutang dengan dia. Ini pekatun sebagian orang. Demikianlah sifat buruk sebagian orang. Tanpa dia sadari atau dia sadari ataupun tidak. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Kata Imam Az-Zahabi. Karena telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu membayarnya dan tempo telah jatuh, itu merupakan kezaliman. Layul wajidi zulmun yahillu 'irdhuhu wa 'uqubatuhu yahillu 'irdhahu wa 'uqubatuh. Penundaan orang yang berpihutang dalam keadaan dia mampu, tempo telah jatuh, ini merupakan kezaliman yang dia boleh diadukan, ya, dinaikkan perkaranya kepada penguasa dan boleh dipenjara. Ya tentunya yang menerapkannya adalah penguasa. Ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, ketika datang mau minta hutang, masya Allah wajahnya wajah syurga. Lebih ada itu dah kalau ngeyang. Gekhe murah dah tak tenyum. Mameh dah tak berkhabar. Ibabah santang miuru nak ipajuh di sidom. Sangking mameh. Nyandum cara berkhabar. Miu kenawa Arab kalam jannah. Bahasa syurga aku pakai. Nah. Menang kalih tajuk. Tempo katruk. Dan dah kalan peng tengah naji. Ya menang tender baru. Bantai jauh rumah tak telpon. Siplo ke dah telpon. Nantai gerak tiga. Tiga nantai gerak. Yang berpok. Oh nantai telpon. Cuma HP yang kamu no. Kamu di. Ya. Ukuran. Tanya lewat. Ika rumah je. Ya. Ipegat rumah. Tentang anak je dalam. Pulang dia tengah bawa warung kopi. Ya. Si mengeseh. Tiba-tiba ada pintu likut warung kopi tu bit. Biar merepang dia. Ya modal sebagai orang. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ketika kita tagih. Bahasa yang keluar dari mulut dia. Sikap dia seakan-akan kita ingin minta utang sama dia. Kita mau pinjam uang sama dia. Padahal kita mau nagih. Mestinya dia datang ke rumah kita. Dia kembalikan sebagaimana dia pinjam. Datang ketika mau meminjam. Karena Allah menyatakan hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Bainilah keutang carang lah kau ni pakai bahasa-bahasa yang mameh. Karena memang sebagian orang ketika mau berhutang luar biasa bahasanya. Kalah sastrawan. Profesor yang sastrawan mungkin. Kalah. Ya. Yeah. Kalah. Orang yang bahasanya super pujangga. Kalah sama dia. Entah dari novel mana dia ambil bahasanya. Luar biasa. Kalau istilah sebagian orang andai kata monyet yang berada di atas pohon mendengar kata-kata dia. Indahnya bahasa dia akan jatuh sujud dan tersungkur sujud di hadapan dia. Nyan ban model urang ati ya lake utang. Menantruk tempo. Tak tagih. Masya Allah. Luar biasa. Sang-sang tanya orang yang tayak mutang, Baji. Atau sebagian orang dia bayar utangnya. Tapi dengan cara yang tidak menunjukkan dia berterima kasih kepada kita. Ay, kalau transfer utang marah apa? Yang beda kun yang lain kadang salam tuai ibi sepai telpon. Terima kasih tuai lah ke. Mendih mi hanje ejak pahai lon tuan la ke ma raya datat. Ku ne jak badro ne cuma hanje ku jak nyo ku ne bane mi sakit atau na tro urang ci na nyo na je. Lon tuan la ke ma datat be. Ne kirim ja nomor rekening. Ku ne kirim yang long pinjam dan terima kasih raya datat karena tim bantu. Tamu doa. Ati dalam solat dan seterusnya. Tamuliakan ngean, tamuliakan ang keluarga agoknya dan seterusnya. Demikian etika dalam Islam. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Bahkan Nabi dikenal kalau berhutang boleh mengembalikan lebih dari apa yang beliau pinjami. Itu boleh. Bukan riba. Selama tidak disyaratkan oleh si pemilik hutang dan di awal akad piutang. Misalkan saya, ya mudah-mudahan enggak terjadi. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi. Sebagai contoh, saya datang kepada akhuna Abu Saleh. Saya mau pinjam uang 20 ribu. Oh ya silakan. Ya, saling memahami bahwa ini tidak boleh ada bunga, tidak disyaratkan. Tidak pula pura-pura ya gila ya sebagai orang ya nyobek tak tulis nah sekian persen karena kena riba. Nyan kun pura-pura bengong. Sama-sama pura-pura bengong. Ya. Nah suatu saat pas datang jatuh tempo saya bayar dan saya beri lebih. Ini nah hadiah. Nah tengah panen bohon pelam di kampung. Nah sebab plastiknya mudah-mudahan jid nepaju drone dan keluarga. Itu tidak mengapa. Nah Nabi dikenal seperti itu. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang malu mau mengambilnya. Khawatir. Maka Nabi menyatakan fa inni ahsanukum qadaan. Aku adalah orang yang paling baik, orang yang paling sempurna ketika membayar hutang. Nyan lagian akhlak. Bek pahala ke utang nah carang kali dari tuut itu bi akai sebagian orang. Ya yang tuut nakai. Yang ego nakai pagi melake utang. Nyan sebagian orang. Tetapi menantai lagi hutang muka rimung pasang. Ya. Datang ingin meminjam hutang dengan wajah syurga. Begitu kita mutagi wajahnya harimau Sumatera yang sudah bertahun-tahun tidak memangsa. Ya. Maka kata Remi, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu dan tempo telah jatuh, zulmun adalah kezaliman. Dan masuk ke dalam kategori ini kata Imam Az-Zahabi, wa minaz zulmi an yadhlima al-mar'ata haqqaha min sadaqiha wa nafaqatiha wa kiswatiha wa huwa dakhilun fi qawlih la yulwajidi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Masuk ke dalam kategori ini adalah kezaliman seorang suami terhadap istrinya pada maharnya. Maharnya dia utang setelah nikah enggak dibayar. Dia cerita baru sebut dari pertanyaan yang masuk ke redaksi kita. Ya. Apa yang telah kita berikan jawabannya? Hukum berhutang ketika akad nikah, hutang mahar ketika akad nikah. Pada dasarnya boleh-boleh saja kalau si istri setuju dan tulus. Ya, tapi ingat, harus dibayar. Harus dibayar. Kalau enggak dibayar, masuk dari dosa-dosa besar. Apakah dia hutang sebelum nikah atau setelah nikah? Dek, ku pinjam tiat maharnya. Tahu usaha, tak buka usaha. Atau kayak belonya. Kalau sudah namanya pinjam, harus dikembalikan. Ya. Kecuali kita minta. Bukan pinjam. Gimana menurut tadi? Mau gak kita buka usaha? Ya, tapi ya abang lagi gak ada uang. Ya, ya putih lain. Ho, tita peke. Miakan bak mahar. Dek, yusnya. Igata, dek. Ya urinang dengan mucuk-cuk becut. Ya. Anapak bergabar api. Ya. Ngeramah tak meh. Badu mayam. Ya. Dengan alasan pinjam. Ya harus kembalikan. Tapi kalau si isteri nyobek pinjam bang. Nyon tak perlu kalih meninggai. Atau mata udip. Anapak ya dikembalikan. Nyon usaha tanya dua. Demi kebaikan tanya. Ya. Atau kata Syekh. Dia tidak berikan nafkahnya. Nafkah batin ataukah nafkah jasmani? Lahiriah ataukah batinnya? Tidak dia tunaikan, tidak dia berikan nafkah batinnya. Tidak dia berikan nafkah lahiriahnya. Wa kiswatiha. Dan tidak dia berikan pakaian untuknya. Padahal Nabi menyatakan, antutu'imha idha tu'imta. Wa antaksuha idha ktasaita. Wala tadribil wajah. Wala tuqabbih. Wala tahjurha illa fil bait. Hak istri atas suami ketika kamu makan, berikan dia makan. Ila ko di malam poding sate luar. Urinong ko masin kinang irmo. Ngan terasi lang sa kinang. Ya. Yang warumo pegahaba bab zuhud. Ya. Ba cerita sahabiah sahabiah. Ngayang balik kinang sate luar. Ngayang tip bengah kupi arabika. Ngan bawah mana setengah matang. Sabuklah. Ya. Yeah. Bu. Bu warung. Irmah mana. Ngan bawah mana kenang. Nam. Ngan sitik tiura kenang. Tiga main kuah belangung. Yeah. Ini suami yang tidak mengerti. Kewajiban dalam berumah tangga. Mendih baik im kawin ilai. Im nuntut ilmi ilai. Ijabut ilai buat pasantren padung belen tegolai im kawin. Bak lagi bak laki yang kahwin awal carang tak gede. Bak rayu calon ya tuan. Bak merayu dengan dek usniar awal sang-sang nak belen je petron ubumu. Menan leh yang kahwin. Ngan di luar pajuh mangat. Urinong kok masin kena irmo. Itu sebagian orang. Pada Nabi menyatakan idha ta'imta. Antu ta'imah idha ta'imta. Kamu berikan makan untuk dia. Kalau kamu makan, kecuali memang kita di luar, ditraktirin teman-teman. Enggak mungkin kan. Traktirin kuah belangang, hai kupuah atau bawah mungkuh. Ha. Nyamikah tiga lagi, tinggal naik pakat leh tu. Hati dah pakat kan. Ibu mungkuh ke keluarga dalam bawah mungkuh. Jik tiga dah pakat dengan lagi. Ha. Itu lain. Ya. Yang kedua kata Nabi, wa antaksuha idak tasayita. Kamu berikan dia pakaian. Sebagaimana kamu memakai pakaian. Iga yang si belen tiga belau bajai baru. Urenang si tun tiga. Hanya, hai dek. Kan aku belau bajai kekah. Kamu lagi. Kalam jannah. Bahasa syurga. Tapi long khawatir. Mio pakai bajai baru. Entah mio kata bik luar. Termasuk dayus long tuan. Bagaimana cara nak. Ilung galak kukah sederhana. Natural, alami. Karena igata adik, long kalon mio pakai baju baru hanat tak lega. Tapi mio natural baju-baju yang kamu tonton, alami, baju-baju yang ka unik. Yang igata lega dak tak deh di mata cutbang. Padahal krit ke masalah ya galak yang sederhana tapi memang krit nganti belum belau baju baru urinang titun tiga pahiro raya Idul Fitri ke belau nyampi mio je ke belau manja manja ke belau kan yang baru ni suami yang zalim wala tadribil wajah dan jangan memukul wajah wala tuqabih jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Karena sebagian suami menceritakan tentang kekurangan istrinya ke sahabatnya, ya, seakan-akan itu bukan istrinya. Tanpa ada rasa malu. Padahal istri adalah kehormatan seorang suami. Kemuliaan dia. Kalau dia telah merendahkannya, berarti dia telah merendahkan, menghinakan dirinya sendiri. Dijaga kecuali tujuan kita untuk mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih berilmu. Agar tahu apa hukum syar'i dalam masalah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahjurha illa filib. Dan jangan kamu tinggalkan istrimu. Jangan kamu boikot dia kecuali di atas tempat tidur, kecuali di rumah. Bepeh lagi jalan-jalan marah, istri suruh turun dari mobil. Atau istri ditinggalin sendiri, suruh pulang naik Grab dan seterusnya. Ya. Ini kezaliman. Walaupun marah, jangan di luar boikot istri, boikot di rumah. Lihat bagaimana indahnya Islam. Nah, suami yang seperti itu kata Syekh, kata Imam Az-Zahabi termasuk dalam kategori tidak menunaikan hak yang harus dia tunaikan dan itu merupakan dosa besar. Dari dosa-dosa besar. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, beliau juga menyebutkan sebuah kezaliman yang amat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan ini dianggap kecil. Dianggap remeh, hal yang biasa. Apa itu? Kata beliau, an yasta'jira ajiran aw insanan fi amalin wala yu'tihi ujratah. Dia mempekerjakan sebagian orang di pekerjaannya, di usahanya. Punya karyawan tetapi tidak dia berikan gaji mereka. Terkadang ruh imatar tadi ngam. Orang-orang kerja bangunan mbak tanya-tanya yang dari luar Aceh terkadang membelum-belum anak mana empat gaji. Pahiyak laki Ibrin, Idhud, Yancam dan seterusnya. Jika awak Aceh, nampak berapa daripada anak merpok mesti persen tapi. Kapa yang kusuk-kusuk dada leh. Paling kedih bak sujud untuk malam. Tadu bak Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebagian mereka begitu selesai pekerjaan, ya, proyek yang selesai, lari. Tukang-tukangnya ditinggali olehnya. Tidak diberikan gaji mereka. Gaji yang telah ia janjikan kepada mereka. Dia bisa lari dari tukang-tukangnya, tetapi dia tidak mampu lari dari Allah Rabbul Alamin. Kemanapun dia berlari. Sekalipun dia memiliki kekuatan, power. Mungkin hukum tidak akan ditegakkan untuknya dari hukum dunia. Di mahkamah dunia dia bisa menang. Tetapi tidak akan pernah menang di mahkamah Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita lakukan semuanya tertulis. Dan pada hari kiamat kelak akan kita bacakan. Dan Allah perdengarkan di hadapan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Matlul ghani zulmun. Menunda hak yang sudah harus dibayar adalah kezaliman. Ini cukup banyak terjadi. Para pembantu rumah tangga, gaji mereka berbulan-bulan tidak diberikan. Pekerja tukang-tukang bangunan, berbulan-bulan gaji mereka tidak diberikan. Dalam keadaan dia mampu membayarnya, tapi dia putar dulu. Uang sudah cair. Untuk proyek tersebut. Untuk menggajikan mereka sudah ada. Dia gunakan untuk belanja alat-alat bangunan yang lainnya. Ini mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa sabda Nabi terhadap mereka ini? Para pengusaha, para bos. mandor-mandor yang tidak memberikan gaji karyawannya, tukang-tukangnya. Berikut ini sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tanpa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, yaqulullah taala, Allah berfirman, artinya hadis qudsi. Salatatun ana khusumuhum yaumal qiyamah. Ada tiga orang saya yang akan bertikai dengan mereka, kata Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Apabila kita tidak sanggup bertikai dengan kedua orang tua kita, atau kalau itu karena kasih sayang kita kepada mereka, kita tidak mampu bertikai dengan orang yang memiliki kekuatan, orang nomor one, nomor wahid di negeri kita, di daerah kita, di halaman kita, lalu bagaimana ingin bertikai dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyatakan, menukilkan firman Allah, hadis qudsi, ada tiga jenis manusia yang aku akan bertikai dengan mereka di hari kiamat. Wa man kuntu khasamahu khasamtu. Dan barang siapa yang bertikai denganku, aku akan bertikai dan akan menyiksanya. Yang pertama, rajulun a'ta bi tsumma ghadar. Orang yang memberi atas namaku, setelah itu dia ghadar. Artinya memberi tetapi melecehkan, meremehkan orang yang dia beri. Suka traktir teman-temannya, setelah itu dia rendahkan mereka. Dia suka merendahi mereka. Suka mencela mereka, ngerjain mereka. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa akala samanah. Yang kedua adalah orang yang menjual manusia yang merdeka, kemudian dia makan uangnya. Ini yang dilakukan oleh mafia-mafia, sebagian mafia-mafia jahat. Dia janjikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggiurkan sebagian orang. Akhirnya mereka pun rela menjadi sebagai TKI atau TKW ya, di luar Indonesia. Sampai di sana rupanya mereka dijual. Ada yang menjadi na'udzubillah ya, budak-budak di dunia prostitusi dan seterusnya. Kemudian dia ambil uang. Orang yang seperti ini akan bertikai dengan Allah di hari kiamat. Sampai korbannya itu memaafkan dia sebelum dia mati. Yang ketiga, ini yang lebih sering dan lebih banyak lagi terjadi. Rajulun istajara ajiran fastawfa minhu al-amal wa lam yu'tihi ujratah. Adalah seorang yang mempekerjakan seorang karyawan, seorang pekerja. Yang mana karyawannya itu, pekerjanya itu, tukang bangunannya itu, telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dia berikan gajinya. Lebelun hanya itu bit gaji. Ya, pat metun. Ya. Sudah berbulan-bulan tukangnya bekerja, gajinya tidak diberikan. Pekerjaan mereka yang dia perintahkan kepada mereka telah mereka laksanakan. Gaji mereka tidak diberikan, hak mereka tidak diberikan. Dengan berbagai alasan, bahkan sebagian orang tanpa rasa takut kepada Allah sudah tidak memberikan gaji karyawannya, dia bersikap kasar lagi dengan mereka, mengintimidasi mereka. Na'udzubillah. Maka orang yang seperti ini akan bertikai dengan Allah Rabbul Alamin di hari kiamat. Jangan macam-macam. Jangan coba-coba menzalimi hamba-hamba Allah. Jangan coba-coba menzalimi karyawan kerja. Walaupun dia adalah tukang bangunan, walaupun dia pekerja kasar, jangan coba-coba kamu tahan gajinya. Haknya dia. Niscaya engkau akan menjadi orang yang bertikai dengan Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Al-Khaliq. Subhanallah. Walaupun karyawan kita tersebut, kata Imam Az-Zahabi, Yahudian atau Nasranian, dia non-Muslim, gajinya tidak kita berikan, termasuk dalam ancaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Di antara bentuk kezaliman kepada para karyawan, para pekerja, kata beliau, adalah kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsihi. Dia mempekerjakan mereka sebuah pekerjaan. Dia berikan kepada mereka sebuah tugas di luar kemampuannya. Artinya gaji sekian. Bukan seperti itu pekerjaannya. Atau tadinya kesepakatan kerja cuma sekedar sekian meter. Pekerjaannya. Di pertengahan jalan, dia tambah lagi. Yang sudah di luar kemampuan mereka. Coba bayangkan. Seorang sahabat Nabi Abu Darda. Beliau takut kepada Allah kalau membawa barang di atas ontanya, memberatkan ontanya. Beliau takut sama Allah. Khawatir akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan onta. Lihat bagaimana indahnya Islam. Indahnya Islam. Abu Darda tidak mau membebankan ontanya untuk membawa barang-barang yang akan memberatkannya. Sehingga ketika beliau menjual ontanya, beliau berpesan kepada orang yang membelinya. Jangan sampai engkau membebankan dia dengan beban yang ia tidak mampu. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah mendapati seekor onta. Kemudian onta tersebut Allah berikan mukjizat kepada Nabi. Mengeluh kepada Nabi. Karena sering dibebankan dengan beban-beban yang tidak mampu dia pikul oleh pemiliknya. Dan sering dicambuk. Maka Nabi SAW menyatakan Allah lebih mampu daripada kamu. Ya. Terhadap onta ini. Dan Nabi menasihati dia, menegur dia dengan keras. Yang kita anggap karena dia lemah, ya tidak mampu menuntut, ya aman. Aman dalam perkara dunia, dari hukum dunia. Adapun dari Allah, ya siapa yang mampu mengamankan kita? Subhanallah. Dan para ulama menyatakan, kezaliman terhadap orang yang lemah, itu lebih besar dosanya daripada kezaliman kita kepada orang yang kuat. Sebagaimana pahala yang diperoleh oleh seorang yang mampu membalas, memukul dengan pukulan, dengan celaan, tatkala lawannya itu orang yang di bawahnya, jauh lebih lemah darinya, tetapi dia tahan amarahnya. Keutamaan orang ini lebih besar daripada orang yang menahan amarahnya terhadap lawannya yang setara dengannya, sekufu, sepadan. Nah, semakin lemah, semakin rendah, semakin di bawah kita orang yang kita zalimi, dosanya semakin besar. Dan rata-rata orang yang berbuat zalim itu dia melakukannya kepada orang yang lebih lemah darinya. Karena dia kira mereka tidak mampu menuntutnya dan seterusnya. Dia tidak ingat mereka itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya mulut untuk memohon, untuk memanjatkan doa mereka kepada Allah. Mereka memiliki kedua tangan yang akan mereka angkat di sepertiga akhir malam. Berdoa kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Dan Nabi menyatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, yang tertindas. Ini pesan Nabi kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ketika mau pergi ke Yaman untuk mengambil harta zakat. Untuk mengambil zakat. Bukan uang-uang yang lainnya. Zakat yang itu hak syar'i. Yang harus diberikan oleh masyarakat. Nabi berpesan. Hati-hati kamu. Dari harta-harta mereka yang mewah, yang mahal. Dan takutlah kamu kepada Allah. Dari doa orang-orang yang terzalimi. Karena tidak ada tirai penghalang antara mereka dengan Allah. Artinya doa mereka itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Salih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.